Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tukrimuni bin nuril fahmi wa tudkhuli ma ashkala hadaifa ma'annaka nata'alamu wa la'alamu innaka anta ta'alamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhi binisyan binurihi bikulli lamhatin wa nafasin عدد ما وسعه علم الله. Beliau guru kita Al Habib Ali lagi ma'dur, maka memerintahkan Al Fakir untuk menggantikan beliau. Dan pada kesempatan di malam ini beliau memerintahkan saya untuk membahas bab masalah Isra Mi'raj. Karena tidak lama lagi datang, ya, tanggal 27 Sya'ban. Sekiranya datang waktu Isra Mi'raj, kita sudah pada tahu apa itu, kenapa ada Isra Mi'raj, ya, cerita asal mula Isra Mi'raj itu bagaimana, ya. Yang pastinya kisah awal Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni itu semua sebagai salah satunya, ya, sebagai rasa Allah kepengen menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pada tahun itu dibilang amul huzun, tahun kesedihan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal dua pendekar, dua orang yang benar-benar membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwanya. Rela menjuangkan semuanya, hartanya, nyawanya demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah istri beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua adalah paman beliau Al-Imam Sayyidina Abi Talib. Ya. Jadi di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umur 40, Rasulullah sudah mulai biasa diutus menjadi nabi. Itu mereka kaum Yahudi, kaum kufar, banyak yang memberontak kaum Quraisy. Ini siapa orang baru duduk di sini tahu-tahu membawa agama baru? Hah? Kok enggak menghormati aku, kata si Abu Jahal sebagai pendekar di sana, pemimpin di sana. Ah, tetapi mereka semua ini yang enggak terima dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menyerang. Mereka mandang ini keluarganya Nabi Muhammad, keluarga kaum dari kaum Quraisy. Kaum Quraisy, kaum yang bernama, punya nama di sana. Punya nama. Dan salah satu yang sangat ditakuti, disegani di kaum Quraisy ini adalah paman beliau Sayyidina Abi Thalib. Ya, berarti Abu Jahal, mereka-mereka Abu Lahab, mereka pemberani semua. Tapi segan tetap sama Abu Thalib tersebut. Ketika pengen buat apa-apa, enggak enak sama Abu Thalib. Ini Rasulullah, lu kok pola-pola? Ayo kita hajar. Mandang Abu Thalib enggak jadi mundur. Berarti jalan dakwanya Rasulullah mulai lancar di sana. Berkat paman beliau Sayyidina Abu Thalib. Iya. Bahkan ketika Sayyidina Abu Thalib diminta, "Ayo sudah. Kamu serahkan itu Muhammad sama aku. Aku belikan sama kamu seorang anak yang ganteng sama kaya. Cuman Muhammad berikan sama aku." Muhammad ini sebagai angkatnya beliau, ya kan? Ya, mulai kecil dirawat oleh Abu Thalib. Nih, Muhammad berikan kepada aku. Kamu saya kasih ganti anak lebih ganteng, apa anak yang ganteng juga. Muhammad kasihkan sama aku sudah. Mau saya pegang. Istilahnya biar enggak bisa dakwah dia. Gitu loh. Maka Sayyidina Abu Thalib mengatakan, "Wallah ya enggak ridho Muhammad ada di tangan ente. Walaupun ente berikan kepada aku 1000 orang pendekar-pendekar pemuda untuk menggantikan satu Muhammad, ana enggak ridho," kata Sayyidina Abu Thalib. Maka di sana pun dakwahnya Rasulullah mulai jalan, Islam mulai semarak, mulai maju di sana. Dan didukung juga oleh istri beliau Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidina Khadijah juga di dalam kaum wanita mereka sangat apa namanya segan, dan mereka kaum wanita itu walaupun orang-orang kafir itu mereka itu senang Sayyidina sama Sayyidina Khadijah. Sayyidina Khadijah itu orang yang suka nolong dulu. Bukan hanya sama orang Islam, orang-orang kafir itu ada apa-apa sakit dibantu sama Sayyidina Khadijah. Emang orang kaya, kaya dermawan Sayyidina Khadijah. Dibantu, sehingga orang-orang perempuan di zaman itu benar-benar cinta, benar-benar sayang sama Sayyidina Khadijah. Semua itu kayak menganggap Sayyidina Khadijah itu sebagai ibunya. Waktu Sayyidina Khadijah ngomong A ikut A semua, waktu B ikut B semua. Nah ini waktu pertama kali Rasulullah apa namanya menyebarkan kalau sebagai ini adalah utusan Allah, aku membawa agama Islam. Ketika Sayyidina Khadijah kan kaum wanita pertama kali masuk Islam ada Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Sayyidina Khadijah masuk Islam, itu kaum-kaum perempuan di belakangnya itu pada banyak yang ikut. Karena memandang Sayyidina Khadijah. Gitu loh. Wah, Sayyidina Khadijah ini orang baik. Enggak mungkin melangkah yang salah. Ini orang yang pintar, orang pemikir. Maka banyak di sana kaum-kaum wanita yang masuk Islam di tangan Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Ketika beliau sudah mendapatkan apa namanya sudah mendapatkan masuk Islam, mendapatkan masuk Islam di tangan Nabi, Sayyidina Khadijah itu keliling. Kaum-kaum wanita di bawah tangan beliau itu diajak semua teman-temannya, saudara-saudaranya, ayo masuk Islam semua. Sangat banyak sekali kaum-kaum wanita yang masuk Islam di tangan Sayyidina Khadijah. Berarti waktu itu benar-benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang dan bangga dengan kedua orang tersebut ini, Sayyidina Abu Thalib dan Sayyidina Khadijah. Maka dalam lama kemudian mungkin kira-kira di 10 tahun ya, kira-kira 10 tahun setelah diutusnya Nabi Muhammad sebagai apa, umur 40 tahun diutus sebagai Nabi, Sayyidina Khadijah meninggal dunia, dan pada tahun itu juga meninggal Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di tahun itu juga, maka seorang manusia yang normal, orang yang sangat dicintai, orang yang sangat berpengaruh di waktu itu meninggalkan beliau, ya pasti namanya sedih. Maka Allah Subhanahu wa taala enggak tega lihat orang yang dicintainya sedih, ya. Habibullah, Allah sangat cinta kepada Rasulullah ini, dan Rasulullah sangat cinta sama Allah. Maka dihiburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa kejadian Isra Mi'raj tersebut. Iya. Sini dikatakan babul Isra Mi'raj ini. Fasal fi Isra'i bi Rasulillah min Makkah ila Baitul Maqdis tsumma urujuhu min hunak ila samawat wa ma ra'a hunak min al ayat, ya. Jadi Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat banyak di sana hal-hal penting yang didapatkan. Yang nomor satu, nanti diwajibkannya salat terus sebagai hiburan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus untuk Rasulullah melihat akan dilihatkan akan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala di sana. Terus agar Rasulullah di dalam Isra Mi'raj nanti dianjurkannya sholat 5 waktu. Terus sebagai hiburan karena Rasulullah lagi sedih ditinggal 2 orang yang sangat berpengaruh. Yang nomor 3, agar Rasulullah melihat benar-benar menyatakan kebesaran Allah. Iya. Min ayatihi, ya ini maksudnya adalah untuk Rasulullah menyaksikan akan kebesaran-kebesaran Allah, keagungan Allah, keindahan Allah, kemampuan Allah, kudratullah. Allah bisa membuat langit seperti ini. Mungkin sidratul muntaha Baitul Ma'mur ini agar Rasulullah menyaksikan itu semua gitu, untuk menambah imannya Rasulullah, seakan-akan gitu ya. Zakar ibn Asakir al hadis Isra fi awalil bi'tha. Ini Imam ibn Asakir, ibn Asakir seorang muhaddis, beliau mengatakan bahwasannya terjadi Isra Mi'raj itu di awal-awal bi'tha. Berarti awal-awal bi'tha masih baru-baru pertama kali Rasulullah diutus. Kan tadi juga dikatakan di sini, wa amma Ibnu Ishaq fa zakaraha fi hadzal mawatin ba'da al-bi'tha binahwi min asri sinin. Kalau Imam Ibnu Ishaq, beliau mengatakan bahwasannya tragedi apa kejadian Isra Mi'raj tersebut terjadi 10 tahun setelah diutusnya Nabi menjadi Rasulullah tadi itu. Ya, 10 tahun kira. Dan ini pendapat yang sangat kuat. Imam Ibnu Ishaq ini adalah seorang imam yang pertama kali pencetus sirah, ya. Makanya kalau ada di kitab Sirah Ibnu Katsir atau di kitab Sirah Ibnu Hisham, dikit-dikit zakaraha al-Imam Ibnu Ishaq, zakaraha al-Imam Ibnu Ishaq, ya. Imam Ibnu Ishaq itu pertama kali pencetus sirah. Berarti banyak guru-gurunya Imam Ibnu Ishaq ini bab masalah sirah. Berarti beliau mutafannin fi ilmi sirah. ولنذكر ملخص كلام ابن إسحاق رحمه الله فإنه قال بعد ذكر ما تقدم من الفصول ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس من إيليا وقد فاز الإسلام بمكة في قريش وفي قبائل كلها. Ya, beliau mengatakan Al-Imam Ibn Ishaq, kemudian setelah apa namanya kesedihan tadi itu Rasulullah sedih, maka Allah Subhanahu wa taala mengisrakan dan mengmi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Ishaq mengatakan qala wa kana min al hadis fima balaghani an masrahu sallallahu alaihi wasallam an Ibni Mas'ud wa Abi Sa'id wa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa Sayyidina Muawiyah wa Ummul Hani ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wal Hasan bin Abi Hasan wa Ibn Shihab Az-Zuhri wa Qadada wa ghayruhum min ahli al-ilmi majtama'a fi al-hadith kullun yuhdathu anhu ba'da ma dzakar li min amrihi. Ini yang barusan itu nama-nama apa sahabat-sahabat marja' kembalinya daripada cerita sirahnya Imam Ibn Ishaq. Berarti Imam Ibn Ishaq ini banyak pendapatnya. Anda punya sirah nih, saya mengarang sirah. Emang beliau mutafannin di ilmu sirah, belum ada lawannya istilahnya. Kalau fikih kan masih banyak saingannya istilahnya. Kalau Imam Ibn Ishaq ini belum ada yang melawan. Beliau banyak dengan anda punya dalil ini nih, Imam Ibn Mas'ud kurang kuat. Anda punya juga lagi dalilnya lewat Sayyidina Asma. Kurang kuat lagi saya punya lewat Ibn Abi Sa'id, lewat Sayyidina Aisyah, lewat Muawiyah, lewat Ummu Hani bin Abi Thalib, banyak dalilnya. Berarti sangat kuat sekali. Makanya belum ada yang menyaingi Sayyidina Al-Imam Ibn Ishaq di dalam apa namanya masalah sirah saja ya. Imam Ibn Ishaq sangat membawa, bahkan kitab sekarang yang sangat ma'ruf sirahnya yang sangat muktamad sirah Ibn Hisham. Ibn Hisham pun murid daripada Ibn Ishaq. Berarti ada apa-apa Ibn Hisham ke Ibn Ishaq. Jadi kalau sudah sirah kembalinya ke Ibn Ishaq, enggak perlu lagu lagi. Iya. Makanya sekarang kita mau belajar sirah itu hati-hati. Saya juga ada sirah, kitab sirah tadi karangannya orang-orang akidah yang Allah yahfad. Iya. Dibilang enggak ada kejadian Isra Mi'raj di bulan Rajab, itu bohong. Ini orang Islam sendiri mengatakan seperti ini. Makanya kalau mau baca sirah, pengen tahu keterangan apa sirahnya Nabi Muhammad SAW, harus tahu benar-benar kemana ini manbaknya. Oh, ini manbaknya ada. Ada dikatakan dalam Imam Ibn Ishaq. Wah, berarti bisa kita katakan mana kitabnya. Banyak mereka mengatakan enggak, katanya Rasulullah itu gini. Mana kitabnya? Gituin aja. Oh, lu ada di mana kitabnya? Itu setelah ada kitab apa dulu, siapa pengarang kitab tersebut? Makanya jangan gampang menerima kabar-kabar ya. Susah ketika pada cerita-cerita sahabat dibilang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar menjelek-jelekkan beliau dengan dalil sekian-sekian, tapi kitabnya enggak ada. Ya. Ini saya pun mendapatnya, ada satu orang mengatakan, "Oh, bahwasanya Sayyidina Abu beliau Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad ini pengikut akidah titik-titik itu." Padahal benar, mana kitabnya? Enggak ada, enggak berani ngomong kita. Ini padahal Nabi Abdullah bin Haddad orang sudah imamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya jangan gampang menerima omongan dari orang yang kita kenal. Ya. Begitu kita yakin baru. Seperti Habib Ali Baharun, sudah enggak perlu kita pikir lagi kalau beliau yang ngomong. Ya. Guru-guru Habib Ali Baharun orang-orang top semua. Dan semua beliau ayahnya sendiri Habib Hasan Baharun. Ya. Wa kana min masrahu wa ma zakara li minhu bala'un wa tamhisun. Ya. Daripada kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, bagi orang kafir itu sebagai bala. Orang kafir ketika mendengarkan kisah Isra Mi'raj, waduh. Bohong ini sudah. Menurut orang kafir. Wah, tambah ngawur Muhammad nih. Itu menurut orang kafir. Akan tetapi untuk orang Islam yang masih setengah-setengah, mereka dibilang tamhis di sana. Itu untuk menguatkan, ayo ngetes, uji coba mereka. Percaya apa enggak inti? Ayo, semana imannya inti sama Rasulullah? Itu bagi orang Islam yang setengah-setengah. Ayo Rasulullah Isra Mi'raj nih. Dalam waktu sekian sudah ke Baitul Maqdis, terus naik ke langit. Percaya apa enggak inti? Kan lagu. Gitu, untuk mencoba, uji coba, mengetes imannya mereka sampai mana. Ya. Wa amru min amrillahi wa qudratuhu wa sultanuhu fihi ibratun lil ulil albab, bagi orang-orang yang ibratun lil albab, wa huda wa rahma wa tabat liman amana wa shadaqa wa kana min amrillahi ala yaqin, bagi orang-orang yang sudah imannya kuat, mereka benar-benar yakin dengan Rasulullah, tragedi Isra Mi'raj tadi sebagai rahma bagi mereka, sebagai hudan, sahabat kekuatan bagi mereka, keyakinan untuk menambah imannya mereka. Oh benar, berarti Nabi ini bukan orang biasa. Ini benar-benar insanun kamil. Gitu. Untuk meyakinkan, membuat mereka kuat tragedi Isra Mi'rajnya Rasulullah ini, ya. Wa kana Abdullah bin Mas'ud fima balaghana yaqulu khudhiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil buraq wa hiya daba allati kanat tuhmalu alaiha al anbiya qablahu tad'u hadiraha fi mawdi al muntaha tarfiha fa humila alaiha. Ya, jadi menurut daripada al imam Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan Rasulullah dijemput sama buruk tadi. Ya, dikatakan buruknya adalah kendaraan nabi-nabi sebelumnya. Di nabi-nabi sebelumnya kendaraannya adalah buruk. Itu. Terus dikatakan di sini tad'u hafiraha min mawdi'il muntahatirfiha. Buruk ini kalau sekali melangkah, kakinya itu melangkah, kelangkaan ke pertama itu sepentokan pandangannya dia. Ujungnya pandangannya semana? Oh, ujungnya pandangan saya ini 1 kilo. Ya segitu. Sekali langkaannya buruk. Makanya enggak kaget kalau tragedi tersebut sangat cepat sekali. Pandangan jauhnya buruk itu segitu. Cepatnya jalannya buruk tadi. Itu menurut Al-Imam Abdullah bin Mas'ud. Ya. Tuma kharaja bi sahibihi yarul ayat fi ma baina samai wal ardi hatta intaha ila baitil maqdis wa wajada fi ibrahim wa musa wa isa fi nafari minal anbiya tajmi'u lahu fa shalla bihim. Ketika sudah sampai di Baitul Maqdis, ketika sudah dijemput sama buruk tadi, maka Rasulullah dibawa ke Baitul Maqdis sama buruk tadi. Ya, kalau mungkin kalau dalam perjalanan mobil biasa bisa hari-harian antara dari Mekah ke Baitul Maqdis itu. Ya. Ya, cuman ini lewat buruk, langkahnya saja seperti itu. Tadi sebentar saja bisa sampai Baitul Maqdis. Ya. Kalau kita pikir, enggak masuk akal. Rasulullah dalam waktu sekejap aja, dalam waktu berapa jam saja sudah balik. Enggak masuk akal. Ya, bukan enggak masuk akal. Kita karena masih bodoh, kita dungu enggak bisa memikir sampai sini. Iya, pemikiran kita ini masih rendah. Kalau kita orang ulama, kita ini orang pintar-pintar, baru kita bisa memikirkan. Karena kita bodoh, kita mengatakan tidak masuk akal. Banyak orang di luar enggak masuk akal Rasulullah Isra Mi'raj dari. Ya karena ini bodoh. Saya percaya karena guru-guru saya percaya semua Isra Mi'raj itu. Sekarang Pak ada semut di sini. 2 jam lagi semut ini di Jakarta. Emang enggak masuk akal. Cuma kalau kebawa orang ikut naik-naik pesawat turun di Jakarta, hilang tadi enggak masuk akalnya. Masuk akal, oh iya naik pesawat ya kan. Nah itu baru kita bisa sampainya ke semut saja. Untuk ke Nabi kita belum sampai, masih rendah kita ini. Iya. Akhirnya ketika sampai di Baitul Maqdis, fawajadah, maka Rasulullah SAW mendapatkan di sana Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, dan berapa jumlah daripada nabi-nabi yang mereka, para nabi-nabi ini dikumpulkan di Baitul Maqdis hanya untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah datang ke Baitul Maqdis, ada nabi-nabi di sana, bukan kebetulan mungkin nabi lagi di sana, bukan. Memang sama Allah lagi dikumpulkan untuk menyambut Rasulullah, untuk mereka memberikan ta'zim kepada Rasulullah, menghormati Rasulullah. Gitu ya. Dikumpulkan untuk menyambut Rasulullah, akhirnya dikatakan mereka setelah itu sholat berjamaah dan diimami oleh Rasulullah. Ya, dan diimami oleh Rasulullah. Suma kharaja bi suhaibul ayadin hatta intaha. Suma ata bi salasaniyah min labanin wa khumrin wa ma'in. Wa dzakar annahu syariba ina'il laban. Faqala li Jibril hudita wa hudiyat ummatak. Akhirnya setelah di Baitul Maqdis, Rasulullah ditawarin 3 minuman. Ada air, ada susu, dan ada khamr, bir ya, ada bir. Maka di sana Rasulullah memilih susu tadi, memilih laban. Maka malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, hudita, kamu telah diberi hidayat, wa hudiyat ummataka, dan kelak nanti akan diberi hidayat juga umatmu. Karena makanya kita sekarang ada bilang, kalau umpama kita disodorkan minuman, ada air, ada teh, ada kopi, ada susu, kita dianjurkan mengambil susu dahulu di situ. Ya, untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Terus juga, dan apa kalau ada orang membeli susu kepada kita, kita menolak, itu hukumnya makruh, harus diterima itu ya. Karena termasuk apa namanya minuman yang sangat lezat adalah laban sana ya. Wa dzakara Ibnu Ishaq fi siyakil Hasan al-Basri mursalan ana Jibril aygazahu ثم خرج به الى باب المسجد الحرام فاركبه البراق وهو ذايا. Ini menurut Imam Hasan Al-Basri ya, bahwasanya malaikat Jibril di malam hari mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membangunkannya, kemudian keluar ila babil Masjidil Haram, ke pintu Masjidil Haram, sama malaikat Jibril Nabi dinaikkan ke buruq. Buruk wahwa dabatun abiyadun. Buruk ini seperti apa sih? Apa seperti jet, pesawat, atau motor yang cepat? Seperti apa? Apa seperti hewan? Ini dikatakan wahwa dabat abiyad. Berarti apa namanya, dabatun binatang, abiyadun yang putih. Bainal baghli wal himar. Baghl itu peranakan antara himar dan kuda ya. Keledai sama kuda kawin keluar baghl. Ya, jadi kalau umpama keledai itu kecil, baghel itu agak besar, kuda besar, ya. Nah, apa buruk tadi itu besarnya antara khimar dan baghel tadi. Berarti ada khimar, sini baghel, peranakan antara kuda dan keledai, baru di atasnya kuda tinggi. Khimar enggak begitu tinggi, agak kecil ya. Mungkin yang pernah umroh, pernah ke Hadramaut kan banyak sana khimar. Ya khimar. Kalau apa baghel agak tinggi dikit, kuda baru tinggi. Nah, buruk ini antara keledai dan antara baghel tadi, tengah-tengah. Pas kalau buat dinaikin itu pas buruk ini. Enak gitu ya. Kalau itu dinaikin enak. Wa fi fakhidhihi janahan yahfizu bihima rijlaihi. Yadau habiroh bimuntahator fihiyah. Berarti di tangan-tangannya sini ada sayapnya. Kalau buruk itu ada sayapnya di tangannya sini. Ya, betul lagi. Sekali melangkah dia sekali terbang sejauh pandangan matanya. Maaf, panjangan matanya 3 kilo. Ya gitu, sekali langkahan. Dua kali. Ya kalau 3 kilo, kalau 10 kilo, kalau 50 kilo. Sekali pandangan matanya. Segitu itu sekali jalannya dia. Dua kali saja cepat. Benar-benar cepat. Tsumma hamalani 'alaihi tsumma kharaja ma'i la yafutani wa la afutuhu. Kemudian apa namanya? Malaikat Jibril membawaku dan tidak meninggalkanku, selalu menemani aku dan aku selalu menemani dia juga. Aku enggak ketinggalan dia dan enggak aku dan enggak ketinggalan Jibril dan malaikat Jibril enggak ketinggalan aku. Selalu bareng terus dari Masjidil Haram dan sampai naik ya. Qultu wa fil hadis wa huwa an qadada fi madzakar wa ibn Ishaq anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam arada rukulang. Ya, sampai akhirnya sampai ke Baitul Maqdis. Setelah sholat sama mereka para anbiya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan mi'raj. Mi'raj dinaikkannya dari Masjidil Aqsa naik ke langit ya. Naik ke langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit ke 7. Di langit ke 1 sampai langit ke 7 itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditemukan oleh apa para nabi-nabi pembesar-pembesar. Rasulullah apa para rasul ya. Dan juga para malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat yang besar-besar. Di Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya di sana ditemukan ya. Bertemu semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai terakhir bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam, Rasulullah naik lagi ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu sudah ujungnya mentok ya. Di Sidratul Muntaha itu ada pohon di sana. Pohonnya itu termasuk besar. Dikatakan daunnya pohon tersebut itu seperti telinganya gajah. Buah-buahnya besar-besar sana. Coba jahira di Sidratul Muntaha itu. Sumajawa zamaratabikullahum hatta zuharum mustawa yusma'u fihi syariful aklam. Sehingga satu Rasulullah menaiki satu derajat lagi yang mana di daerah itu sudah mendengarkan aklam tulisannya Sidratul Muntaha. Amalan-amalannya orang itu sudah kedengaran sama Rasulullah. Sudah dekat lagi untuk melangkah untuk bertemu dengan Allah. Akhirnya setelah itu ketika bertemu pada Allah, sebelum bertemu itu malaikat Jibril sudah enggak mampu, enggak bisa nemenin Rasulullah lagi. Ini malaikat Jibril enggak bisa bertemu dengan Allah sana. Hanya malaikat Jibril diam, Rasulullah melanjutkan darahnya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya setelah ya waktu itu waktu ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya ya gitu untuk melakukan sholat pada satu hari 50 kali. Rasulullah seorang yang muti, seorang yang taat. Hambanya ngomong apa pasti nurut. Ketika Allah memerintahkan dengan sholat satu hari 50 kali, Rasulullah langsung turun. Ketika langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim tanya, apa yang diperintahkan Allah kepada engkau? Allah memerintahkan aku untuk aku memerintahkan umatku sholat dalam satu hari 50 kali. Nabi Ibrahim pun sama nurut. Oh ya. Maka turun, ketika turun ke langit kelima, ke langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Ya. Nabi Musa mengatakan, gak bakal mampu umatmu itu sholat satu hari 50 kali. 5 kali aja akeh sing luput ya. 50 kali, 5 kali ada ketar-ketir kadang-kadang. Kata Nabi Musa, gak bakal mampu umatmu. Kamu naik lagi minta sama Allah, minta keringanan. Ya, di sini dikatakan loh, kenapa kok Nabi Ibrahim kok nurut langsung diem, kok gak Nabi Ibrahim yang bilangin, kok Nabi Musa yang bilangin. Ya, makanya di sana Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Orangnya terima sudah katanya Allah. Lah, kalau Musa kalimullah berani istilahnya. Ya, kalau Nabi Musa berani, ngomong lagi. Tapi pun beraninya demi hak, demi kebaikan juga. Enggak bakal mampu, akhirnya Rasulullah naik. Itu dikatakan bolak naik, turun lagi. Katakan ada yang mengatakan diturunkan 5 sama Allah. Ada yang bilang mengatakan diturunkan 10, menjadi 40. Ada yang mengatakan menjadi 45. Setelah turun lagi bilang Nabi Musa, dikurangi berapa? Dikurangi 5 atau dikurangi 10. Enggak bakal mampu, minta lagi. Terus naik lagi, turun lagi. Sampai sekiranya ada yang bilang sampai 5 kali, ada berapa kali? Kalau 5 kali berarti 10 kali. Kalau 10 rakaat berarti 5 kali kembali. Akhirnya dibilang, sudah Allah terakhir memerintahkan aku untuk aku perintahkan umatku melakukan sholat 5 kali dalam satu hari. Itu pun katanya Nabi Musa masih nyuruh balik lagi. Balik lagi. Nabi Musa ini istilahnya katap ya. Tahu wong saiki. Sedino sembahyang pemindo. Ya. Saya 3 kali, waduh cepetis duhur, gurung apa-apa ini. Gurung ini, wis asar aja cepetis. Ini tahu Nabi Musa ini. Suruh minta lagi, cuma Rasulullah bilang, aku sudah malu sama Tuhanku. Sudah Allah memberikan aku rahmat, sudah sangat banyak sekali. Aku gak berani bertemu Allah, sudah malu aku, kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah turun. Setelah turun, ya itu. Waktu kembali lagi. Dan bilang tadi, Buruk yang tadi itu mengatakan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa buruk itu diket, Rasulullah naik. Gak ikut naik buruk itu. Setelah turun lagi dari situ, naik buruk, baru kembali ke Masjidil Haram. Setelah sampai di rumahnya, dibilang, insya Allah waktu itu Rasulullah nginep di rumahnya Ummu Hani, di rumahnya Abi Thalib. Waktu Rasulullah pertama cerita katanya sama Ummu Hani, diceritakan semua, kata Ummu Hani, jangan cerita sama orang-orang, cukup inti saja. Kalau cerita sama orang-orang, orang-orang nggak bakal terima nanti, bahkan mendustakan kamu, mengejek kamu. Tapi Rasulullah namanya sudah mendapatkan amanat, harus cerita sama umatnya semuanya. Makanya sebelum Rasulullah cerita itu, Rasulullah sudah tak ragu, Rasulullah takut. Saya nanti nih kalau ceritakan kejadian Isra Mi'raj sama umatku, umatku ini percaya apa enggak? Ragu Rasulullah di sana. Akhirnya malaikat Jibril bilang kepada Rasulullah, nanti pertama kali daripada umatmu yang pertama kali yang percaya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau kata malaikat Jibril tadi. Akhirnya benar, di waktu keluar setelah pagi hari, Rasulullah bilang sama orang-orang tadi. Dikumpulkan semua, diceritakan semua. Ya, beritakan kalau semalam anak menjadikan Isra Mi'raj. Kejadian itu gak masuk akal, kata orang-orang. Nanti ke Baitul Maqdis itu berapa jam? Terus naik lagi ke langit berapa jam? Sebetulnya ini belum di sini. Tahu gak? Ini masih di sini sekarang. Wahnya dibilang, bagian orang kafir Muhammad tambah gila. Muhammad gini diajak-ajak Rasulullah. Waktu Rasulullah mengumpulkan umatnya itu gak ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq di sana. Malah sebagian orang yang baru masuk Islam sempat murtad waktu itu. Masih gak kuat Islamnya dia. Sempat murtad. Lihat kaget. Ya, makanya dikatakan di sana apa tadi tamhis itu. Untuk mengajak mereka. Akhirnya setelah daripada orang-orang itu Rasulullah rame nih. Sayyidina Abu Bakar gak ada di sana. Hanya ada satu orang yang datang ke Sayyidina Abu Bakar ngaporkan, itu Nabi Muhammad itu. Kenapa? Dia begitu bilang semalam Isra Mi'raj. Ini waktunya berapa ini? Sebentar saja dia sudah ke Baitul Maqdis, terus naik ke langit bertemu Allah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan, benar Muhammad berbicara itu. Ya benar, kalau Muhammad itu benar dari Muhammad, aku percaya. Bahkan lebih dari itu aku percaya, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Makanya di waktu itu juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq diberi gelar As-Siddiq. Itu gara-gara percayanya pertama di sana ya. Makanya setelah itu maka diwajibkanlah sholat itu. Pertama disyariatkan di waktu subuh, cuman di pagi harinya Rasulullah diajari sholat. Waktu zuhur, sholat yang pertama kali dikerjakan adalah sholat zuhur. Iya, berarti sholat yang pertama kali dikerjakan adalah sholat zuhur. Itu pertama kali sholat yang dikerjakan. Makanya ini perlu kita perhatikan sholat-sholatnya kita, sholat-sholat keluarga kita. Maksud sholat dikatakan as-sholatul imaduddin ya. Bisa apa namanya, bentengnya agama adalah sholat. Kalau kita sudah gak mau sholat, sudah malas sholatnya, nah itu bagaimana sudah. Khususan sekarang sholat subuh. Nah, sekarang anak-anak muda sekarang kadang nongkrong sampai malam, subuhnya kelewat. Padahal Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, man taraka sholat subuh marrotan ja'alallahu mal'unan madal abad. Itu bagaimana? Ini hadis saya dapatkan dari Abi Abdurrahman bin Fakih. Abi Abdurrahman dari gurunya Habib Abdullah bin Fakih dari hadis Malang, muhaddis dari Abdullah bin Fakih. Siapa yang meninggalkan sholat subuh dengan sengaja satu kali saja, Allah akan melaknatnya seumur hidup. Nah ini berapa kali? Terus saya ketiduran, kenapa gak ada usaha? Kenapa gak pakai jam beker? Kenapa gak nyuruh orang bangunin? Makanya saya ketiduran, tidurnya jam berapa? Tidurnya jam 3, bukan ketiduran itu namanya. Saya ketiduran tidurnya jam 9 malam gak apa-apa. Orang tidurnya jam 3, jam 2 malam saya ketiduran. Kalau jam ente mau tidur jam 2 malam, mau tidur jam 3 malam, siap subuhnya kuat, gak apa-apa tidur. Kalau gak kuat ya tahan kalian aja subuhnya lewat. Dosa kamu. Ini perlu kita perhatikan. Sholatnya kita, sholatnya anak-anak kita semuanya ya. Nah, kalau udah kita mau memperhatikan sholat, insya Allah semuanya lancar. Ya. Bahkan yang dikatakan di sana, ya ini doa-doanya kita ini nyandet istilahnya, gak nyampe-nyampe kepada Allah karena masih numpuk dosa di dalam kita, karena masih banyaknya dosa di dalam kita. Makanya khususnya dosa-dosa sekarang orang-orang yang gak mau sholat, ya Islam tapi gak pernah sholat, rezeki ini gak nyampe-nyampe, doanya gak pernah gobul, ya karena dosanya dia numpuk. Makanya di sana fastaghfiru, kita dianjurkan di dalam Al-Quran untuk selalu istighfar. Setelah kita istighfar, kita akan mendapatkan al-amwal wal banin. Amwal dikatakan bukan malun, bukan harta, amwal, harta-harta. Ya, mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang saya bawakan bermanfaat bagi saya khususnya, bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat kita, bukan keluarga kita, dijaga keluarga yang bisa menjaga sholatnya, keluarga yang diserang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad.